Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumahu wa ta'limahu wal ifadah wal istifadah. Wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala 'alal khair. Faslun wa yambahi an yakuna laka wirdun minat tafakkur, dan sebaiknya kalian mempunyai wirid untuk bertafakkur di setiap hari dan setiap malam. Tu'ayinu lahu sa'atan aw sa'at, yang kamu tentukan waktunya untuk digunakan bertafakkur, satu jam atau beberapa jam. Wa ahsanul awqati litafakkur afrahuha wa asfaha, dan waktu yang terbaik untuk kita gunakan untuk bertafakkur, maka waktu yang paling sunyi, waktu yang paling bersih. Wa ajdaruha fi huduril qalbi jawful lail, dan waktu yang paling pantas untuk mendatangkan kehadiran hati ketika kita tafakkur, jawful laili, di tengah malam. Wa alam, dan ketahuilah, anna salahad dunya wad din mawqufun ala sihhati tafakkur, bahwasanya kebaikan dunia dan juga kebaikan agama bergantung kepada tafakkur yang benar. Wa man utiya hadahu minhu akhadha bihaddin wafir min kulli khair, dan seseorang yang diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tafakkur, maka dia berarti telah mengambil bagian yang sangat banyak daripada kebaikan. Wa qad warada tafakkur sa'ah khairun min ibadah sanah, dan telah datang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tafakkur satu jam lebih baik daripada beribadah satu tahun. Wa qala Aliun karramallahu wajhah la ibadah kat tafakkur. Imam Ali juga berkata tidak ada ibadah seperti tafakkur. Wa qala ba'dul arifin rahimahullah al fikratu sirajul qalbi fa idza zahabat fala idha'ata lahu. Sebagian salaf mengatakan bahwasanya bertafakkur adalah sebagai lampu bagi hati kita. Fa idza zahabat, jika hilang lampu tersebut, jika hilang sifat tafakkur tersebut, fala idha'ata lahu, maka tidak ada yang bisa menerangi hati kita. Yang apa yang kita baca di sini semuanya menganjurkan kepada kita untuk kita mempunyai waktu bertafakkur, waktu merenungkan diri, waktu mengambil pelajaran daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang kita dengar, daripada apa yang kita ketahui. Dan ini adalah ibadah atau amalan yang berkaitan dengan hati kita. Jadi kita tafakkur dengan apa yang sudah terjadi. Kita lihat bagaimana orang-orang sudah mendahului kita. Orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita, guru-guru kita, ternyata sudah tidak ada di muka bumi ini lagi. Ternyata sudah tidak kita lihat lagi. Ternyata sudah tidak bisa duduk bersama kita lagi. Yang dulunya kita masih sempat melihat mereka, duduk bersama mereka, ngobrol bersama mereka, ternyata sudah keadaan tersebut sudah hilang, keadaan tersebut sudah tidak kita rasakan lagi, sehingga berganti kita melihat orang-orang yang beda lagi. Ya, kita ambil pelajaran daripada itu, berarti juga tidak lama kita akan menyusul mereka. Berarti tidak lama juga kita akan tiada di muka bumi ini. Dan itu suatu yang setiap saat bisa terjadi. Setiap jam mungkin akan datang kesempatan untuk kita pindah daripada alam dunia ini ke alam barzah. Alam di situ orang-orang yang meninggal dunia berkumpul di alam tersebut yang luasnya lebih luas daripada dunia. Oleh karena itu kita ambil daripada kejadian yang kita tahu, daripada apa yang kita dengar, daripada apa yang kita lihat, semuanya kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya. Ya, kita punya waktu untuk merenungkan, kita punya waktu untuk mengambil pelajaran dan berpikir akan apa yang kita ketahui. Inilah yang dinamakan ibadah tafakkur. Sehingga dikatakan tadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibadah bertafakkur itu seperti nilainya seperti orang yang beribadah dengan anggota badannya 1 tahun. Jadi kita sholat 1 tahun, kita ibadah 1 tahun, ini kita cuma tafakkur sebentar aja, tapi nilai pahalanya sama. Tafakkur sa khairun, bukan sama, khairun lebih baik min ibadah sana daripada ibadah. Bahkan ini riwayat, dalam riwayat yang lain bukan sana khairun min ibadah sittin sana. Dalam riwayat yang lain dikatakan lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairun min ibadah sab'in sana. Tafakkur itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kenapa kok dikatakan lebih baik? Karena ini amalan hati. Yang mana tentunya hati lebih mulia daripada anggota badan yang lain. Hati yang sebagai penggerak anggota badan kita. Hati kita jelek, anggota badan kita yang lain akan menjadi jelek. Kalau kita punya hati baik, maka anggota badan yang lain pun akan menjadi baik. Karena semua yang ngatur ada di hati kita. Jadi karena hati adalah bagian yang terbaik yang ada dalam diri manusia, maka amalan yang ada di dalam hati menjadi amalan yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Oleh karena itu, ya, amalan hati adalah iman kepada Allah. Dengan hati kita percaya, kita yakin akan adanya Tuhan yang Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Dengan hati kita, kita yakin dan beriman akan adanya hari akhir, hari kiamat, dan apa yang berkaitan dengan hari kiamat, daripada mahsyar, daripada mizan, daripada sirat, daripada jannah, daripada an-nar. Kita dengan hati kita iman dengan rasul-rasul yang dikirim dan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hati iman kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya amalan yang tentunya nilainya lebih daripada amalan ibadah yang kita lakukan dengan anggota badan selain hati. Itu iman, ridha kepada Allah dengan hati kita, menerima dengan senang hati apapun yang ditentukan dan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ridha dengan hati kita. Itu amalan yang melebihi pahala daripada ibadah sholat dan yang lain-lainnya, daripada ibadah ad-dhahir, daripada ibadah anggota badan kita. Ya, termasuk amalan hati adalah tafakkur. Kita bertafakkur, kita mengambil pelajaran. Ya, saya mengambil pelajaran ya minggu kemarin, alhamdulillah ya, kita al-fagir operasi mata, dan di situ ya anak-anak punya mata ada daging tumbuh dan sempat infeksi, jadi harus dioperasi. Dan kita di situ kaget, anak tidak pernah masuk rumah sakit melihat suntik dan sebagainya, jadi sangat khawatir dan takut masuk ruang operasi. Harus pakai pakaian yang khusus, tidak boleh pakaian yang kita pakai ya, harus juga melepas sandal, juga demikian harus menutup kepala. Semua proses yang membuat bertambah bingung, bertambah juga gugup. Yang kemudian kita dibawa ke ruangan khusus steril, tidak boleh ada orang di situ, tidak boleh, hanya dokter dan hanya yang membantunya aja masuk. Bahkan keluarga minta untuk saya mendampingi saya tidak diperbolehkan. Ditaruh di situ di atas alat yang besar, ditidurkan, dan disitulah alat tersebut diangkat sedikit, kemudian ditutup dengan kain. Itu semuanya mengingatkan ya al-fagir, diri saya sendiri, kepada apa yang akan terjadi. Ternyata nanti manusia seperti ini. Ternyata nanti manusia ketika meninggal dia akan dikasih kain, hanya kain kafan aja. Tidak boleh dia pakai pakaian jaketnya, kebesarannya, pakai ustadz, pakai gamisnya, imamahnya, semuanya harus ditinggalkan. Yang biasa pakai dasi harus ditinggalkan. Yang biasa pakai baju takwa harus ditinggalkan, harus pakai kafan. tidak pakai pakaian yang lain, semuanya sama dengan kafan yang berwarna putih, itulah yang dipakai. Dan ternyata juga ketika saya minta izin untuk ditemani oleh keluarga, tidak diperbolehkan. Saya ingat ternyata orang mati pun juga seperti itu. Tidak ada orang mati diperbolehkan istrinya menemani atau anaknya menemani. Bahkan misalnya pun diizinkan, tidak akan ada yang mau menemani. Semuanya akan dikubur di dalam kuburnya, ditaruh di liang lahatnya dengan sendirinya tanpa ada teman. Dan disitulah teringat bagaimana kita akan menghadapi apa yang sudah kita melihat daripada teman-teman kita. Semuanya akan kita susul dan semuanya akan kita dapatkan. Kita ambil pelajaran. Itu satu. Oleh karena itu, ya, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam bait-bait syairnya menasihati kita. Beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, "Wa hadhihi dunya daniya." Dan inilah dunia yang sangat hina. Dunia yang sangat hina, hawadisuha katsira, banyak kejadian yang tidak mengenakkan, banyak musibah-musibah yang kita dapatkan. Sebentar kita sakit, sebentar kita capek, sebentar kita mendapatkan gangguan dari orang-orang yang tidak senang kepada kita, sebentar kita juga repot mencari nafkah dengan penuh pengorbanan, penuh waktu, butuh waktu yang banyak, semuanya kita korbankan demi untuk mendapatkan dunia ini yang semuanya hina. Hawadisuha katsira wa isatuha hakira wa muddatuha qasira. Dan hanya sebatas singkat waktu, sebatas waktu yang sangat singkat, muddatuha qasira. Fala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah, maka tidak punya kemauan untuk mendapatkan dunia tersebut dengan kemauan yang semangat yang besar kecuali a'mal basirah, kecuali dia orang yang mempunyai hati yang sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana? Ya, ini dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan innalillahi ibadan futana talaku dunya wa khaful fitana. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu hamba-hamba yang semuanya berakal. Kenapa mereka dikatakan mereka berakal oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Karena mereka adalah khatarakud dunya wa khaful fitana. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kemewahan dunia, mereka meninggalkan kesibukan duniawi, wa khaful fitana, dan mereka selalu dalam setiap saatnya khawatir dan takut terjerumus ke dalam fitnah dunia. Ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal oleh Rasul, sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan kemaksiatan, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membaca Quran, tidak pernah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfar pun jarang-jarang istighfar, salatnya pun kadang salat kadang tidak. Kenapa? Karena sibuk dengan apa yang dia dapatkan daripada kehidupan dunia ini. Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan wanitanya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan apa-apa yang membuat dia tidak punya waktu untuk beribadah, untuk membaca salat kepada Nabi, baca Quran jarang. Ila-ila paling Ramadan, datang Ramadan baru baca Quran, mungkin sekarang tutup lagi. Ramadan yang kita berlalu, yang kita sudah lewati, apa memberi kepada kita pelajaran daripada apa yang kita hadapi, yang kita dapatkan daripada bulan Ramadan? Apakah kita di saat ini menjadi lebih baik daripada Ramadan? Kita Ramadan di situ kita bisa tahajud kepada Allah, di Ramadan kita bisa bangun di waktu malam hari, di Ramadan kita bisa menambah ibadah kita dengan salat tarawih. Apakah di hari-hari setelah Ramadan berlalu ini keadaan kita seperti Ramadan atau menjadi lebih baik? Dan itu adalah tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau Ramadan berlalu kita bukan malah menjadi lebih baik tapi malah menjadi lebih jelek. Kebiasaan kita Ramadan dahulu salat tarawih, sekarang tidak pernah salat rawatib, tidak pernah kita sholat duha, tidak pernah lagi kita membaca Al-Quran lagi, sudah Qurannya ditutup, selesai, khotam. Padahal Ramadan itu kita gunakan untuk baca Al-Quran atau untuk melatih diri kita. Ramadan itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah dan kita berlatih diri kita untuk beribadah lebih banyak lagi, sehingga kita mendapatkan waktu-waktu setelah Ramadan, waktu yang sudah terlatih diri kita untuk beribadah kepada Allah, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil pelajaran, inilah yang dikatakan Allah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang meninggalkan dunia dan mereka selalu takut dengan fitnah dunia itu. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa qana. Mereka orang-orang yang berakal melihat kepada dunia, melihat kepada apa yang terjadi di alam dunia ini, dan mereka kemudian mengetahui bahwasanya dunia ini bukan tempat yang enak untuk kita tinggal di dalamnya, bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang kita bisa bahagia, senang enggak? Senang sesaat di dunia, kemudian kita akan mendapatkan kesusahan yang lebih banyak daripada kesenangan yang kita dapatkan. Itu dunia. Falama alimu nadaru fiha falama alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluha lujatan. Mereka menjadikan dunia itu seperti lautan. Waja'alu salihal amali sufuna, kemudian mereka menjadikan amal-amal soleh sebagai perahu untuk menyeberangi alam dunia ini. Kita akan menyeberang ke alam dunia, kita hanya melewati alam dunia ini. Alam dunia kalau kita hitung-hitung dengan alam akhirat yang mudahnya, yang waktunya dan masanya tidak ada akhirnya, ya sangatlah, alam dunia itu hanya sangat singkat dan sangat singkat. Di waktu dan di umur kita yang sangat singkat ini, masih kita gunakan sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan televisi kita, kita sibuk dengan internet kita sibuk dengan keluarga kita, enggak ada waktu untuk kita untuk mengaji, tidak ada waktu kita untuk mendidik anak kita. Jangan menyesal. Nantinya ketika kita meninggal dunia, kita disitulah kita mengharapkan anak-anak kita berziarah ke kubur kita. Kita mengharapkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Kita mengharapkan anak kita ketika membaca tahlil dikirimkan pahalanya kepada kita. Kita mengharapkan anak-anak kita itu mendoakan kita. Ternyata tidak. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Di saat mereka orang tua-tua, mereka yang sudah meninggal dunia membutuhkan doa anak-anak mereka. Dan di saat itulah mereka sangat membutuhkan kebaikan daripada anak-anaknya. Di saat itulah mereka mengharapkan bakti anak kepada orang tuanya, dan lebih harapan mereka lebih besar daripada bakti anak-anak kepada orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup. Orang tua kepingin anaknya berbakti kepada orang tuanya di saat masih hidup. Orang tuanya memang ingin, tapi keinginan yang lebih besar lagi orang tua itu di saat orang tua sudah meninggal dunia. Di saat itulah orang tua mengharap bakti anaknya untuk mendoakan orang tuanya, berziarah kepada kuburannya, membacakan Quran untuknya, membacakan tahlil atau setidaknya mengirimkan Fatihah dan mendoakan orang tuanya. Ternyata tidak. Padahal al-mayyit mal mayyit fi qabrihi illa kal harik al-muhawwas yantatiru da'watan min akhihi min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu fa idza lahiqathu kanat ahab ilaihi min ad-dunya. Inilah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasul, ketahuilah bahwasanya mayit di kuburnya itu seperti seseorang yang tenggelam dan mengharapkan bantuan supaya biar selamat daripada terjerumus ke dalam air tersebut. Di saat dia mengharap-mengharap, betul-betul di situ tidak ada yang diinginkan, tidak ingin uang, tidak ingin harta, hanya ingin orang yang menyelamatkan dia. Itulah mayit keadaannya. Di saat mayit di alam kuburnya, dia mengharap doa seperti mengharapnya orang yang tenggelam pertolongan. Mengharapkan doa dari siapa? Dari anaknya, dari keluarganya, atau setidaknya dari temannya mungkin mau mendoakannya, atau setidaknya daripada sahabatnya. Dan ketika betul-betul ada yang melakukannya, ada yang mendoakannya, ada yang mengirimkan Fatihah, kanat ahab ilaihi minad dunya wa ma fiha, katanya Rasul. Mayit itu merasakan kesenangan, merasakan kenikmatan, merasakan kegembiraan seperti mereka, dia mendapatkan dunia dan seisinya. Bahkan lebih baik daripada mereka diberikan dunia dan seisinya. Tapi apa yang diharapkan ternyata tidak terjadi. Mereka mengharapkan anak-anak berziarah, mendoakan, membacakan Fatihah, baca Quran. Ternyata anak-anaknya memang di waktu malam hari mereka bangun, tapi bukan mendoakan orang tuanya, tapi nonton televisi, nonton siaran langsung sepak bola. Di saat anak-anaknya diharapkan mendoakan orang tuanya, ternyata enggak. Tidak mendoakan orang tuanya karena tidak menghafalkan doa untuk tu orang tua. Yang dihafal hanya bed-bed syair, nyanyi-nyanyian aja. Yang dihafalkan lagu-lagu aja. Bagaimana mau mendoakan orang tuanya? Ketika diharapkan oleh orang tuanya membacakan tahlil atau berziarah, ternyata tidak. Mereka sibuk dengan gaya hidup yang bebas, pacaran dengan wanitanya, juga kemudian sibuk dengan minuman kerasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akan kita hadapi kalau kita tidak mendidik anak kita dari sekarang. Kalau kita tidak mempersiapkan anak kita dari sekarang. Kalau sudah anak-anak keluarga kita tidak mau berziarah kepada kita, tidak membacakan Quran dan Fatihah kepada kita, siapa yang kita harapkan? Apakah orang-orang lain kita mengharapkan berziarah ke kubur kita? apakah orang lain juga kita harapkan mau membaca Quran, menghatamkan Quran untuk kita? Tidak. Oleh karena itu kita ambil pelajaran, ternyata orang-orang seperti itu tidak dibacakan tahlil, tidak diziarahi oleh anak mereka, keluarga mereka, apalagi orang lain. Ya bagaimana nanti kalau anak meninggal dunia ya? Apakah anak punya anak-anak sudah menjadi anak-anak yang soleh? Apakah keluarga kita sudah menjadi keluarga yang mengingat Allah, keluarga yang bakti kepada orang tua? Di saat itu, di saat yang diharapkan bakti anak kepada orang tuanya lebih daripada harapan orang tua bakti anak kepada orang tuanya di saat mereka masih hidup. Kalau bakti seorang anak kepada orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup, kadang-kadang bakti anak hanya terpaksa aja. Kadang-kadang bakti anak hanya karena riya aja, karena takut kepada orang tuanya aja. Tapi di saat betul-betul meninggal orang tuanya, tapi si anak mau berziarah, mau membaca tahlil, mau membaca Quran, mengirimkan Fatihah, betul-betul itu ikhlas murni dia bakti kepada orang tuanya, menunjukkan betul-betul dia ingat kepada orang tuanya, betul-betul dia orang yang soleh dan orang-orang yang membalas jasa orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita harapkan. Ya, kita ambil pelajaran daripada itu. Ternyata apa yang kita dengar dan apa yang kita melihat kejadiannya seperti itu, ambil pelajaran sebelum datang. Kita ambil pelajaran kemudian setelah meninggal dunia, apa yang terjadi setelah itu? Harta kita semuanya akan kita tinggalkan. Harta yang kita cari tiap hari, kita keluar keringat tiap hari, kita membuang waktu, ternyata seluruhnya akan kita tinggalkan hanya satu helai kafan aja. Di saat kita di rumah mungkin kita tidur dengan enak di atas kasur yang empuk, ada bantal dan gulingnya dengan selimutnya. Tapi di saat kita meninggal, kita tidur di mana? Di atas tanah yang kotor, tanah yang sudah menjadi lumpur, dan disitulah mungkin badan kita tidak lama 2 minggu atau mungkin 1 bulan akan hancur, dimakan serangga, menjadi dimakan ulat, dan menjadi bagian-bagian yang sudah rusak dan bau dan menjijikkan. Itu akan yang akan terjadi. Tapi kita tidak mau berpikir, kita tidak mau mengingat-ingat itu. Kita terlupakan dengan pada kehidupan dunia ini. Kita tidak ngambil pula, tidak mendapatkan futuh dari Allah, tidak mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita malah terlena dan terlena. Kalau tidak sekarang, mulai kapan kita akan berubah? Mulai kapan kita akan membalikkan keadaan kita yang dulunya tidak pernah sholat duha, kita akan sholat duha. Yang tidak dulunya tidak pernah sholat rawatib, kita akan sholat rawatib. Yang dulunya tidak pernah membaca sholawat kepada Nabi, sehari semalam tidak pernah membaca sholat kepada Nabi. Nabi kita, Nabi yang rindu kepada kita, Nabi yang selalu mengharap keselamatan kita, selalu mendoakan kita, selalu yang disebut-sebut oleh Nabi Muhammad ummati, di saat mau meninggalnya pun Nabi Muhammad memanggil ummati. Kita tidak pernah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari, setiap malam. Padahal Nabi Muhammad SAW begitu cintanya kepada umatnya, melebihi cinta orang tua kita sendiri. Kita tidak pernah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, setiap malamnya. Rasul SAW sendiri sumpah, wallahi inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marra, demi Allah, sumpah aku ini setiap hari istighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah 100 kali minimal setiap hari. Nabi yang tidak punya dosa, Nabi yang tidak punya kesalahan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut akan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang penuh dengan kusa, kita yang penuh dengan kotoran, kita yang penuh kemaksiatan, sama sekali kita akan tidak ada rasa bersalah kepada Allah, tidak ada rasa kita berbuat maksiat sama sekali, tidak ada kita mempunyai rasa sama sekali kita merasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal kita semuanya mendapatkan kenikmatan semuanya dari Allah. Kita bisa hidup dari Allah, kita bisa bernafas dari Allah, kita bisa melihat, memandang dari Allah, mendengar dari Allah, kita berjalan dengan kaki kita, itu kenikmatan dari Allah, tangan kita menjadi kuat, itu semuanya kenikmatan dari Allah. Kita gunakan seenak kita tanpa kita mengingat bahwasanya itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita merupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fazkuruni azkurkum, ingatlah, Allah mengatakan, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian, yang berarti kamu tidak usah ingat kepadaku maka aku tidak akan mengingat kalian, aku akan merupakan kalian. Itulah aljaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan seseorang. Dia berbuat baik kepada Allah, Allah akan berbuat baik. Oleh karena itu dikatakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudsinya, man atani yamsi ataituhu harwala, barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan maka aku akan datang mendatanginya dengan cara berlari. bertambah dekat hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertambah mendekat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya tersebut. Tidaklah ingin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hati kita, ternyata dilihat oleh Allah hati kita penuh dengan kerinduan kepada Allah, penuh kerinduan kepada nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebaliknya, Allah melihat kepada hati kita, ternyata hati kita penuh dengan penyakit. Hati kita dendam kepada sesama manusia, kepada sesama muslim. Melihat kepada hati kita, ternyata hati kita riya kepada Allah. Ternyata hati kita dendam kepada orang lain. Ternyata hati kita su'ubang kepada orang lain. Padahal hatilah yang dilihat oleh Allah. Kalau kita berusaha keluar dari rumah, kita berpuasa, menghiasi wajah kita, menghiasi pakaian kita supaya menjadi terlihat indah. Kenapa? Karena hal itu akan dilihat oleh manusia, hal itu akan dilihat orang-orang yang di luar rumah nantinya. Kita berusaha untuk dilihat indah oleh manusia, kenapa kok tidak berusaha dilihat indah oleh Allah di hati kita? Menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang suci, menjadi hati yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah hati yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hati yang bermanfaat. Inilah hati yang nanti akan kekal di kuburnya. Ini hati yang tidak akan digigit serangga, tidak akan musnah tubuhnya. Kenapa? Karena selalu mengingat Allah. Tidak mungkin hati yang selalu mengingat Allah akan musnah di kuburnya. Tidak mungkin hati yang selalu mengingat Rasulullah SAW, dia akan digigit dan dimakan oleh ulat-ulat yang di dalam kuburnya nantinya. Oleh karena itu, lihatlah bagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidina Bilal datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku minta izin kepadamu. Ya Abu Bakar, izin untuk apa wahai Bilal? Aku izin, aku mulai sekarang tidak mau azan lagi. Maka di situ Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Bilal, aku tidak akan memberi izin kepada seseorang untuk meninggalkan tugas. Yang memberikan tugas itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Rasul yang mengangkat kamu menjadi tukang azan, Rasul yang memberi tugas kepadamu untuk mengumandangkan azan. Apakah aku akan menurunkan dan melepas tugas tersebut? Tidak akan, ya Bilal. Akhirnya Bilal mengatakan lagi dan mengharap lagi, merengek lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tolong mulai sekarang. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kenapa kamu sih memaksa untuk berhenti menjadi tukang azan? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau punya alasan yang kuat, aku akan beri izin kamu berhenti. Maka disitulah Sayyidina Bilal melihat kepada kuburan Rasulullah SAW. Disitulah Sayyidina Bilal meneteskan air mata di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku tidak kuat untuk mengumandangkan azan lagi setelah wafatnya Rasul. Aku biasa dan terbiasa ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membangunkan aku sebelum fajar untuk mengumandangkan azan. Dan kadang-kadang akulah yang membangunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersiapkan dirinya sholat subuh, di azan yang pertama sholat subuh. Dan di saat aku sudah siap-siap untuk melaksanakan azan, aku akan naik ke mihrab, aku akan naik ke menara. Disitulah Rasul menoleh kepadaku dan aku menoleh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat senyum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di saat itu. Dan disitulah Sayyidina Bilal akhirnya melanjutkan azannya. Di saat itulah Sayyidina Bilal mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, aku teringat-ingat keadaan tersebut. Aku tidak bisa dan tidak mampu lagi untuk azan. Kemudian aku melihat kepada kamar Rasulullah, tidak ada lagi di situ wajah Rasul yang biasanya senyum kepadaku. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu alasanmu, maka aku berikan izin untuk tidak mengundangkan azan lagi mulai sekarang. Sayyidina Bilal pun diberi izin berhenti tidak azan lagi. Dan di situ Sayyidina Bilal tidak cukup dengan berhenti dari azan, tapi Sayyidina Bilal keluar dari kota Madinah. Sayyidina Bilal pindah ke Syam. Kenapa? Karena tidak tahan melihat tempat-tempat yang biasanya dilihat di situ Rasulullah SAW, yang biasanya disaksikan senyum Rasul, wajah Rasul tidak terlihat lagi wajah Rasulullah SAW. Pindah ke Syam. Beberapa bulan berlalu dari wafat Nabi Muhammad SAW, ternyata dalam mimpinya Sayyidina Bilal didatangi oleh Nabi Muhammad, tapi mimpi itu mengagetkan dirinya. Mimpi di situ Rasul mengatakan kepada Bilal, "Ma hadhil jafwah ya Bilal? Apa kekerasan ini? Apa permusuhan ini? Kenapa kamu tidak berziarah kepadaku? Ama ana laka antazuruna? Kenapa kamu tidak rindu kepadaku, tidak berziarah kepadaku?" Maka bangun dari tidurnya Sayyidina Bilal menangis, keluarganya bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Aku mimpi buruk, aku takut ditinggal oleh Rasul, Rasul marah kepadaku, Rasul mengatakan, kenapa kamu tidak ziarah kepadaku, kenapa kamu musuhiku?" Maka bergegaslah Sayyidina Bilal untuk bersafar dan bepergian ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah dengan kudanya. Rasulullah Nabilal berjalan menuju menunggangi kuda tersebut menuju Madinah Al-Munawwarah. Di saat Sayyidina Bilal betul-betul berjalan dengan kudanya di situ, Sayyidina Bilal tidak pernah kenal lelah, tidak pernah istirahat, tidak pernah turun daripada kudanya. Supaya apa? Supaya cepat sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Tidak kuat lagi menahan diri sindu kepada ziarah kepada Rasul. Saat sampai ke kota Madinah, melihat gunung yang ada di kota Madinah, disitulah mulai netes air mata Bilal mengingatkan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat masuk kota Madinah, langsung tidak apa-apa lagi, langsung berziarah ke makam Rasul. Di situ mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Bahkan Sayyidina Bilal mengusap-ngusap kuburan Rasulullah dengan pipinya, dengan wajahnya, dengan tangannya, dengan dadahnya, bertabarruk dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak saat Sayyidina Bilal menangisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu ada yang menepuk punggung Sayyidina Bilal dan dilihatnya ternyata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kenapa kamu menangis ya Bilal? Maka disitulah Sayyidina Bilal mengatakan, ya Abu Bakar, ya Umar, aku takut ditinggal oleh Rasul. Rasul menegurku, Rasul mengatakan ma hadhihi al-jahwa ya Bilal. Maka disitulah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Bilal, absyir, sesungguhnya orang yang meneteskan air mata karena kerinduan kepada Rasul tidak mungkin ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditinggal oleh Rasul tidak pernah menangisi Rasul, tidak pernah rindu kepada Rasul, tidak pernah berbaca salawat kepada Rasul, tidak pernah dekat kepada Rasul. Maka disitulah Sayyidina Abu Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mulai percaya diri, mulai senang dan mulai berhenti air matanya menangis karena senang dengan bisyarah yang diberikan, yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aku minta kepadamu untuk azan lagi. Umpung kamu ada di Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Bilal melihat ke kuburan Rasul, ke makam Rasul lagi, dan disitulah Sayyidina Bilal mulai mengeluarkan air mata lagi dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya Abu Bakar, sungguh aku masih tidak kuat dan tidak mampu untuk mengundangkan azan. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah dua anak kecil, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Ketika dilihatnya digendongnya, Sayyidina Hasan di kanannya, Sayyidina Husain di kirinya, dilihat wajah Sayyidina Hasan, dilihat juga badan daripada Sayyidina Husain, langsung bercucuran air mata. Kenapa? Mengingatkan Rasul SAW. Sayyidina Hasan dari wajah sampai pusar mirip dengan Rasul SAW. Sayyidina Husain dari pusar sampai kakinya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga membuat Sayyidina Bilal menangis teringat-ingat dengan Rasul SAW. Bahkan di saat itulah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, kepingin aku mendengar azanmu lagi. Di saat itulah Bilal menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar yang telah ditolak permintaannya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, turuti, ini adalah cucu Rasul. Maka Sayyidina Abu Bilal menuruti karena itu ada yang permintaan cucunya Rasul. Sayyidina Abu Bilal mengatakan, aku takut kalau aku menolak permintaan cucu Rasul, aku akan ditolak oleh Rasul SAW untuk azan di hadapannya di akhirat. Akhirnya Sayyidina Abu Bilal pun mulai untuk mengumandangkan azan dan diumumkan di kota Madinah untuk dikumandangkan azan oleh Bilal di waktu subuh hari. Dan di situ mulai berkumpul sahabat ingin mendengarkan azan sebagaimana mereka mendengarkan di saat Rasul SAW masih hidup. Di saat mereka melihat-lihat mana Bilal, kok mulai kapan Bilal akan naik mihrab lagi untuk mengundangkan azan, maka terlihat Bilal berdiri dan wajah yang walaupun wajah Sayyidina Bilal hitam tapi mengeluarkan cahaya, wajah yang cinta dan rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika naik ke tempat azan yang biasa dia lakukan seperti masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di situ orang-orang mulai mengingatkan keadaan ketika Rasul masih ada. Di saat Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mulai bergemuruh orang-orang yang ada di masjid, mulai menangis. Kenapa? Ingat kepada Rasul. Menangis bukan menangisi Bilal, menangisi keadaan yang mana mereka rasakan dahulu Rasul masih ada ketika Bilal mengumandangkan azan. Mereka bisa melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah yang kedua, bahkan orang-orang yang ada di rumah yang belum sempat pergi ke masjid keluaran dan mereka berteriak-teriak, Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah, apakah sekarang Rasulullah SAW diutus kembali, Rasulullah hidup kembali? Kenapa mereka mengatakan itu? Karena itulah yang biasanya mereka rasakan. Kalau ada suara Bilal azan setiap hari 5 kali Sayyidina Bilal azan, pasti di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Bilal ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ Sayyidina Bilal tidak kuat, tidak mampu melanjutkan ketika mau menyebutkan nama Rasul, menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung pingsan dan tidak kuat meneruskan adzan, menyuruh orang lain untuk diteruskan adzan. Inilah contoh bagaimana Sayyidina Bilal cinta dan rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati Sayyidina Bilal yang seperti ini, inilah hati yang akan kekal di kuburnya. Inilah hati yang tidak akan dimakan oleh serangga, tidak akan dimakan oleh ulat-ulat di kuburnya. Hati yang akan menjadi kuburnya menjadi terang karena cintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sebagaimana yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, akankah kita ditinggal oleh Rasul? Tidak ada kekhawatiran. Akankah kita nantinya disambut oleh Rasul, atau sebaliknya kita tidak meninggal dunia, tidak bertemu wajah Rasul, tidak melihat dan memandang kepada wajah Rasul naudzubillah, atau mungkin tidak dibangkitkan dengan golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Karena kurang kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kurangnya kita cinta kepada Rasul sehingga kita melalaikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta betul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kita membiarkan sunnah-sunnah Rasul kita biarkan, kita tinggalkan begitu aja tanpa kita mengharapkan. Kita dengan melaksanakan dan mengamalkan sunnah Rasul, kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pelajaran. Ya, dan ternyata juga yang sempat kita rasakan kemarin ketika operasi, ditutup mata dan juga ditutup dalam keadaan sakit perih setelah operasi, sehingga mata yang satu memang buka, tapi ketika dibuka merasakan sakit, merasakan perih, sehingga tidak kuat membuka, menjadi gelap. Ya Allah, ternyata nikmat luar biasa dikasih nikmat mata ini. Karena sesaat aja ditutup, sudah tidak bisa apa-apa, mau minum ngambil gelas susah, mana gelasnya? Mau apa-apa pakai pakaian enggak tahu mana pakaiannya. Dan mau jalan pun megang-megang begini. Ya Allah, ternyata orang buta setiap harinya merasakan seperti ini. Ternyata bukan 1 jam 2 jam, setiap harinya merasakan seperti ini, bukan 1 hari 2 hari. Ternyata kita yang diberikan kenikmatan mata setiap saat setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasakan syukur sama sekali. Tidak merasakan itu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mata yang diberikan oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan, digunakan untuk maksiat kepada Allah, digunakan untuk melihat yang haram-haram, digunakan untuk melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mata ini, dengan mata ini kita akan melihat dan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata kita ini kita akan memandang kepada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kita kotori? Apa kita gunakan untuk sesuatu yang tidak cocok, tidak sesuai untuk kita gunakan untuk memandang kepada wazat Allah Subhanahu wa taala dan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita ambil pelajaran. Dan ternyata kenikmatan yang lain pun juga begitu. Oleh karena itu orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal dunia, wallahi demi Allah, ingin rasanya kembali ke dunia, ingin rasanya kembali ke dunia hanya untuk lidah mereka menggerakkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan astaghfirullah, mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Itu harapan dan itu angan-angan mereka. Kita yang masih diberi kesempatan, kita bisa melakukannya. Kita yang masih diberi kesempatan, kita bisa mengamalkannya. Tapi kesempatan ini tidak kita amalkan, kita tidak pakai, kita tidak ambil kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Padahal kita masih ada umpung-umpung, karena kematian ya tidak menunggu, harus tua. Ya, yang tua-tua tentunya harus lebih waspada. Tapi ketahuilah, yang tidak tua pun tidak harus. Ya, kita baru hal Habib Soleh Al-Hamid kemarin, seorang yang masih muda, ustaz masih muda, datang hal Habib Soleh Tanggul dari Jakarta, dia datang untuk menghadiri hal sehat walafiat. Tapi di waktu hal, di hari halnya meninggal dunia, tidak ada sakit, tidak ada apa mendadak. Itu masih muda. Ternyata apa? Ternyata kematian tidak harus tua, kematian tidak harus sakit, kematian tidak harus nunggu uban tumbuh dulu. Siapapun setiap saat bisa aja datang ajalnya begitu aja, tanpa ada kabar sebelumnya. Setiap saat pasti akan datang kesempatan tersebut. Oleh karena itu, tidaklah salah kalau Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu mengingat yang namanya kematian, agar kita selalu waspada. Aksiru min zikri hadhimil lad, hadhimil lazat. Aksiru, perbanyaklah untuk mengingat apa-apa yang membuat memutus kelezatan, yaitu al-maut. Dengan memingat taubat, kita akan selalu ingat, selalu waspada. Akan kita taubat kepada Allah, ya Allah, kalau mati sekarang ini masa akan siap belum banyak amal ana, belum banyak salawat ana, belum istighfar, belum minta ampun kepada Allah, belum minta maaf kepada manusia yang aku zalim kepada mereka, belum siap. Jadi aku segera siap sekarang, segera aku istighfar, segera aku minta maaf kepada orang-orang yang aku zalimi, segera aku menambah salatku, segera aku menambah amalan Qur'anku, menambah salawatku dan seterusnya. Kafa bil mauti wa'idun ya Umar. Itulah cincin yang tertulis. Cincin Sayyidina Umar tertulis di situ, kafa bil mauti wa'idun ya Umar, cukup wahai Umar. Kematian itu sebagai nasihat terbesarmu. Tidak usah mencari nasihat dari kitab atau dari ulama. Kalau kalian betul-betul ingin mengambil nasihat, jadikan kematian itu nasihat. Sayyidina Fudhal bin Iyad didatangi oleh seseorang. Kemudian orang tersebut berkata kepada Sayyidina Fudhal, "Idni ya Fudhal, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat." Maka Sayyidina Fudhal berkata, "Amata abuk, apakah orang tuamu atau ayahmu meninggal dunia?" "Qala na'am." "Qala izhab, fa inna man mata abuhu falatanfa'uhu ma'idah." Kalau begitu pergi, karena orang yang sudah meninggal ayahnya kemudian tidak mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi, berarti dia tidak bermanfaat lagi diberi nasihat. Sudah tahu orang tuanya meninggal, berarti dia pasti juga akan menyusul orang tuanya. Tidak mengambil pelajaran seperti itu, ini adalah orang yang tidak bisa diberi nasihat lagi. Apalagi yang lebih besar daripada nasihat kepada kematian. Oleh karena itu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal yusharu ma'asyuhada'i ahad?" Apakah ada seseorang yang nantinya akan dibangkitkan bersama golongan orang-orang yang mati syahid? Maka di situ Nabi Muhammad mengatakan, "Na'am, iya, ada. Dia akan dibangkitkan bersama golongan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Padahal dia adalah bukan orang yang termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid." "Siapa ya Rasulullah?" bertanya untuk Sayyidatuna Aisyah. "Qala man yazkurul mauta fil yaumi 20 marrah." Yaitu orang yang mengingat kematian setiap hari 20 kali. Karena otomatis. Oleh karena itu Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala pernah meminta wasiat kepada ulama di zamannya. "Idni, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat." Maka si ulama tersebut berkata kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Alasta awal khalifah tamut?" "Apakah kamu itu khalifah yang akan mati pertama kali?" Berpikir Sayyidina Umar, "Apakah kamu itu gubernur pertama kali yang mati?" Kan ternyata tidak. "Iya ya, gubernur sebelum ana sudah meninggal dunia. Gubernur-gubernur sebelumnya meninggal dunia. Sebelum-sebelumnya meninggal dunia. Begitu juga yang menjadi kepala desa sebelum-sebelumnya sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ya ana juga akan menyusul. Kenapa tidak ambil itu ana jadikan sebagai nasihat? Kenapa kok tidak ana jadikan itu sebagai pelajaran?" Inilah yang kita maksud dari pada kalam Al-Habib Abdul Hadad, tafakkur. Berfikirlah, bertadaburlah, bertafakkurlah. Dan cari waktu yang pas. Ketika kita tafakur dianjurkan tadi di waktu yang sunyi, di tempat yang sepi. Jangan kita tafakur di pasar, kita tafakur di alun-alun yang tidak khusyuk, tidak masuk. Tafakur di saat malam hari, di malam hari jauhul lail, tidak ada yang bersama kita kecuali Allah, tidak mendengar suara kita kecuali Allah, kita tidak curhat kita kecuali curhatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud di hadapan Allah, hinakan diri kita di depan Allah, tidak apa-apa. Kita curhat, kita katakan kepada Allah, "Ya Allah, aku adalah orang yang paling banyak dosanya. Aku ngakui orang yang paling banyak maksiatnya. Tapi aku mengharap rahmatmu, aku mengharap maufirahmu. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali anda, kecuali engkau, ya Allah." Ini kita katakan kepada Allah yang punya masalah. "Ya Allah, aku punya masalah besar. Aku tidak mampu memikul masalah ini. Aku tidak tahan lagi. Tidak ada orang yang bisa membantuku dalam masalah ini. Tidak ada yang bisa membantu dan menyelesaikan kecuali engkau, ya Allah." Maka dan seterusnya. Maka disitulah kita akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan iman. Dari situlah kita akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang akan kita rasakan di hati kita. Kita sholat akan nikmat, kita baca Quran akan nikmat, kita zikir kepada Allah akan nikmat. Kenapa? Karena kita ada tafakkur kepada Allah, curhat kepada Allah, munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sibuk kita kepada manusia, sibuk dengan keduniaan kita. Bolehlah kita katakan dunia perlu kita cari, dunia perlu kita lakukan kewajiban kita daripada memberi nafkah kepada keluarga. Tapi itu bukan untuk memperbanyak, itu kewajiban yang hanya sesaat aja. Tidak lama kita hidup di dunia, tidak perlu banyak-banyak. Kalau kita pikir-pikir, kenanya Imam Hasan Basri, "Lokanati dunia." Dekat Rasul sallallahu alaihi mengatakan, "Lokanati dunia tazinu indallah janabahu udha, ma saga kafiran minha syarbatama." Anda kata dunia ada nilai dan ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nilai harga dan dunia itu hanya sekedar sayap daripada lalat, daripada nyamuk, masaqa minha kafiran syarbatama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dunia itu kepada orang kafir walaupun hanya sekedar satu teguk minuman aja. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din wa firi wa la yu'ti ilm illa man yuhibbu minal abrar. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dicintainya dan kepada orang-orang yang tidak dicintainya. Semuanya akan diberikan dunia. Ya, walaupun kebanyakan orang-orang malah yang tidak dicintai oleh Allah malah mereka yang kaya-kaya. Mereka yang diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia, dalam harta. Orang-orang yang kafir-kafir masyaallah nikmat-nikmat, kaya-kaya, lancar-lancar bisnisnya. Memang begitulah. Kebanyakan seperti itu Nabi-nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, kebanyakan mereka adalah hidup dalam keadaan sederhana. Mereka hidup dalam keadaan miskin, bukan kaya. Bukan mereka tidak bisa untuk kaya, bukan mereka tidak bisa untuk mendapatkan harta yang banyak, harta yang luas. Nah, itulah yang menjadi pilihan mereka karena mereka tahu, dunia itu adalah suatu yang dibenci oleh Allah. Dunia adalah suatu yang menghalangi manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kesibukan dunia bertambah, setiap kali kecintaan kepada dunia bertambah, setiap kali dia akan berjauh dari Allah, menjauh dari Allah dan jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkumpul dunia dan akhirat. Dan siapa bertambah cinta kepada dunia, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan bertambah jauh daripada akhirat. Maka disitulah Rasulullah SAW mengatakan lokana tidunya tazinu indallahi janaba udu masaba min hakafirun syarbat asyadun nasi balaan al-anbiya fal amsal fal amsal. Orang yang paling baik adalah, yang paling banyak balaknya adalah orang yang jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi Allah, Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang paling banyak menerima musibah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang paling tidak enak. Selalu musibah. Kehidupan Nabi Muhammad dari kecil sudah orang tuanya, ayahnya tidak ada. Tidak melihat ayahnya. Kita masih sempat melihat ayah kita. Tapi Sayyidina Muhammad tidak melihat ayahnya. Sayyidatuna Aminah, ibu Rasul SAW yang diharapkan menyayangi, merawat, ternyata umur 4 tahun sudah meninggal dunia. Abdul Muttalib yang menjadi kakeknya, menyayanginya sebagai ganti daripada orang tuanya, tidak lama 7 tahun juga meninggal dunia. Musibah, belum dapatkan musibah dari yang lain. Mengharap bantuan dari keluarga Rasul di Taif, keluarga daripada kakeknya Abdul Muttalib, supaya diberikan bantuan oleh mereka, ternyata yang didapatkan apa? Lemparan batu. Sampai Rasul SAW mendapatkan giginya itu berdarah, pecah karena dilempari oleh mereka. Padahal mereka itu keluarga, keluarga Nabi Muhammad SAW, tapi dilempari batu. Ini musibah Rasul dan Rasul. Makanya katanya Rasul SAW, kalau kamu mendapatkan musibah, maka ingatlah musibahku. Ternyata musibah yang kamu dapatkan seberapa besar tidak akan melebihi musibahku. Musibah Nabi Muhammad dan musibah nabi-nabi yang lain pun juga sama seperti itu. Itulah kehidupan dunia. Bukan nentukan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan akhirat, diberikan taufik dan hidayat agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi barokah dalam umur kita, husnul khatimah indal maut. Akhir hadzal kalam, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.